Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Alhamdulillah ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Insyaallah taala kita kembali melanjutkan dari kajian tafsir. Ya, dari kajian tafsir kita pada malam Selasa masih di tafsir surat Al-Jin. Dan kembali kita menyemangati diri kita bahwa ilmu tafsir adalah di antara ilmu yang terbaik yang disebutkan oleh para ulama Allah seperti Syekh Abdul Rahman As-Sa'di sendiri, ya. Dia menyebutkan termasuk afdhalul ulum, ya, wa afraduha wa ahabbuha ilallah, yang paling fardu, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang paling penting. Jadi semakna dengan itu. Kemudian juga kita teringat apa yang semakna diucapkan oleh Utsman bin Affan, ya. Siapa yang ingin melihat seberapa dia mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka lihatlah seberapa dia mencintai Al-Qur'an Al-Karim, ya. Seberapa dia suka mendengarkan ayat-ayatnya, membacanya, mengkajinya, maka begitu pula kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab Al-Qur'an adalah kalamnya, kalam Allah Subhanahu wa taala. Tapi di pertemuan lalu kita sampai pada ayat ke-6. Iya. Dan itu adalah suatu kisah ucapan dari ucapan para jin yang mereka mendengarkan bacaan salat subuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di satu kesempatan safar beliau. Ya, dan mereka sengaja mencari tahu kenapa sebab pelita langit dikunci atau ditutup tidak seperti biasanya. Dan mereka mendengarkan bacaan Al-Qur'an, mereka takjub dan terpengaruh dengannya dan masuk keimanan dalam kalbu mereka, sehingga kemudian mereka menceritakan hal tersebut, mendakwahkan hal tersebut kepada kaumnya. Ya. Dan telah kita baca beberapa ayat sebelumnya, ya, di antara ucapan mereka, inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa'amanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Kami telah mendengar bacaan Quran yang menakjubkan, membimbing pada petunjuk, kami pun mengimaninya. Dan kami tidak akan mempersekutukan Rabb kami dengan seorang pun. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Dan bahwasanya Allah maha tinggi keagungannya, maha tinggi kebesaran Rabb kami. Dan tidaklah dia mengambil seorang istri, tidak pula anak. Karena itu menafikan kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala ketika dituduh dan dinisbatkan memiliki anak ataupun istri. Itu menafikan kemahatinggian, kemahasucian dan kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatafa, dan sesungguhnya orang bodoh dari kami telah berkata menyimpang atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita jelaskan di pertemuan lalu, ada yang menafsirkan itu iblis, dan demikian pula ada yang menyatakan yang lainnya, ya, ya, di mana ya beberapa tafsiran mereka yang berkata mungkar dalam ucapan-ucapan mereka. Kemudian wa anna dhalanna allan taqulal insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba. Dan sesungguhnya kami tidak pernah mengira bahwa manusia ataupun jin berani berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, mereka menceritakan kondisi mereka sebelumnya, Kenapa kami sampai bertindak kufur dan seterusnya mempercayai ya tokoh-tokoh kami, dan kami tidak menyangka mereka berani berdusta atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sebagaimana yang telah kita ya baca dan tidak kita ulangi lagi tafsir. Kemudian wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Dan adalah sesungguhnya beberapa orang dari manusia itu mereka meminta perlindungan dengan beberapa orang dari bangsa kami jin, sehingga menambah mereka rahaqa. Datang sejumlah akwal tafsiran makna rahaqa, dan itu tidak menafikan satu dengan yang lain. Dan di pertemuan lalu kita sebutkan ya rahaqa ini menambahi takut semakin manusia itu minta perlindungan kepada jin, maka dia akan semakin besar takutnya kepada jin. Bahkan waliyadzubillah, dan ini mujarrab ya, bahkan seorang yang kekar kuat ya, yang dia tidak takut dengan para preman dan manusia ya, berani, tapi ketika sendirian di tempat sepi dia takut dengan jin. Jadi ini terjadi mujarrab yang seperti ini. Dia tidak takut dengan preman seperti apapun, Bapak, tetapi terhadap jin dia sangat takut. Dan ada di sana mana-mana yang lain ya, rahaqa ini disebutkan oleh para ulama, baik Al-Qurtubi dalam tafsirnya maupun Al-Baghawi maupun Ibnu Katsir, nukilan-nukilan dari salaf tentang makna rahaqa. Ada di antara yang menafsirkan makna rahaqa ay khati'ah wa ithman. Jadi dengan manusia meminta perlindungan kepada jin, minta dilindungi, minta dijaga entah di tempat tertentu yang mereka singgahi, atau supaya terus menempelnya, melindunginya sehingga dia kebal dari senjata tajam atau yang lain-lainnya. Ya. Maka dengan itu di antara tafsiran fazaduhum rahaqa ay zadal jin al insa rahaqa ay khati'ah wa ithman. Menambah dosa, di antara makna rahaqa menambah dosa. Ya. Ya, ini di antara tafsiran Ibnu Abbas ya dan yang lain. Kemudian di antara makna yang lain disebut rahaqa qala mujahid tubyanan, disebut dinukil oleh Al-Baghawi, mereka bertambah congkak ya, bertambah sombong, bertambah melampaui batas, yakni al-jin maupun manusia. Manusia yang minta perlindungan, yang mereka merasa kebal, semakin pede. Begitu pula tentunya tughyanan jin, yang manusia itu minta perlindungan kepadanya, semakin besar kepala, semakin congkak ya. Sampai disebutkan di sebagian tafsir ya, hatta qalatil jin sudna al-insa wal jin, kita telah memimpin bangsa manusia dan jin. Ya, kita ini kalau tidak hebat ya, tidak mungkin mereka minta perlindungan kita. Ya, semakin besar kepala, semakin congkak dan sombong ketika ada sekelompok manusia minta perlindungan kepada mereka. Nah, ini disebutkan oleh Qurtubi dalam tafsirnya. Kemudian di antara makna ya rahaqa ya, ya tadi disebutkan makna dosa seperti firman Allah tarhaquhum billah, meliputi mereka ya, jadi dosa dan congkak dan sombong. Begitu pula juga dimaknai ghayyan, kata Muqatil di Nukil Baghawi, bertambah sesat sehingga menambah sesat semakin jauh dari jalan Allah. Orang yang minta perlindungan, minta manfaat kepada jin untuk melindunginya, untuk menjaganya, semakin bertambah kesesatannya, dua-duanya, yang diminta maupun yang meminta. Dan Al-Hasan Al-Basri dinukil syarran. Fazaduhum rahaqa izaduhum syarran. Menambahi kejelekan pada mereka. Ya, kemudian juga di antara makna rahaqa disebut bukan semata kejelekan biasa, dosa dan kesesatan biasa, tapi itu adalah asyirk dan kufur billah. Ya, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ya disebutkan dinukil oleh Qurtubi, qala Sa'id bin Jubair, berkata Sa'id bin Jubair, kufran, mereka menambahi kufur ya manusia dengan isti'adzah minta perlindungan kepada jin. Dan Al-Qurtubi memberikan taklid dari ucapan Sa'id bin Jubair yang menganggap rahaqa itu kufur. Beliau mengatakan wala khafa, tidak tersembunyi lagi, annal isti'adzah bil jinni dunal isti'adzati billah kufrun wa syirkun. Tidak tersembunyi lagi bahwa minta perlindungan kepada jin bukan kepada Allah merupakan bentuk kekufuran dan kesyirikan. Ya. Dan subhanallah, Al-Qur'anul Karim kadang Allah pilihkan satu kata yang di situ bisa mencakup banyak makna seperti tadi, ya. Baik itu makna syirik, dosa, ya, tambah takut dan seterusnya. Dan baik itu maknanya adalah manusia, ya, yang dia bertambah takutnya, bertambah congkaknya karena minta perlindungan kepada jin. Tambah takutnya kepada jin, tambah congkaknya kepada yang lain, ya, karena saya sudah dilindungi, ya, saya sudah ada yang jaga, ya. Dan begitu pula juga bangsa jin, ya, yang mereka merasa manusia minta-minta kepadanya, minta perlindungan, semakin besar kepala, semakin sombong, semakin congkak, semakin kufur, sesat dan jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini semuanya terkandung dalam makna itu, tidak saling bertentangan, ya. Dia bertambah kufur, dia bertambah sesat, bertambah jelek, bertambah dosa, bertambah takut, ya, di satu sisi. Jadi ini semua tidak menafikan, bahkan saling melengkapi satu dengan yang lain. Dan ini sering diingatkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, ada tafsiran salah maknanya ini, maknanya itu. Tidak harus kemudian memilih salah satunya, merujukkan salah satunya dan menganggap yang lainnya salah. Tidak. Tapi ini tidak menafikan satu dengan yang lain. Ini benar, ini juga benar, dilihat dari sisinya masing-masing dan terkumpul pada kalimat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya, ini menunjukkan kayanya bahasa Arab dan khususnya pilihan kata yang Allah firmankan dalam Al-Qur'anul Karim. Baik. Ada Syekh Sa'di kita baca. Kata beliau, wa annahu kana rijalun minal insi ya'buduna bil rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa, ai kata beliau kana al insu ya'buduna al jinna wa yasta'iduna bihim. Dulu ada di antara manusia yang mereka mengibadai bangsa jin, menghambakan diri kepada mereka dan minta perlindungan kepada bangsa jin. Indal makhawifi wal afza, terkhusus pada saat-saat menakutkan dan yang mengagetkan. Suatu ada kejadian yang mengagetkan mereka atau menakutkan mereka singgah di suatu tempat dan seterusnya, maka mereka pun minta perlindungan kepada ya penunggu tempat tersebut, ya. Di seluruh Malaysia, fazadal al insu al jinna rahaqa aitu biyanan wa takabburan. Maka dengan perbuatan rijal minal ins, sekelompok orang dari manusia tersebut yang minta perlindungan kepada bangsa jin, maka dengan itu zadal insu al jinna rahaqa, manusia menambahi rahaqa terhadap jin, aitu biyanan, bertambah congkak jin itu, wa takabburan, bertambah sombong. Lamma ra'au al-insa ya'budunahu, ketika para jin itu melihat dan menyaksikan ternyata sekelompok manusia menyembah mereka. Wa yasta'iduna bi, minta perlindungan kepada mereka, maka mereka merasa hebat, merasa sombong, merasa congkak. Seperti itu. Dan ini suatu hal gaib yang Allah menyingkapnya. Ya, bukan tanggung-tanggung, ya. Bukan ucapan makhluk, ini ucap firman Khalik, ya Allah yang mengabarkan seperti ini kepada kita. Ya, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam shadiqul masjub, ya. Dan lalu bagaimana bisa disamakan apa namanya? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendapat wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bagaimana dengan Khalik yang mengutus beliau? Ya, Allah katakan waman asdaqu minallahi qilan, ya, waman asdaqu minallahi haditha. Siapa yang lebih benar ucapannya daripada Allah? Tentu tidak ada. Ini Allah mengabarkan kondisi baik itu manusia yang minta perlindungan kepada jin ataupun jin yang dimintai sesajen atau dimintai perlindungan, manusia menyerahkan sesembahan atau persembahan sesajen, dan bagaimana perasaan bangsa jin kalau manusia melakukan seperti itu. Ini Allah singkap. Mereka jin itu semakin GR, semakin takabur, besar kepala, seperti itu. Wayahtamilu, dan ada kemungkinan yang lain kata Syekh Sa'di, anna dhamir izaduhum yarji'u ila jin, dhamirul waw. Dan ada kemungkinan bahwa dhamir waw di situ zadu, maka mereka, ini kan waw jama'ah, ya kan, zada, ya zadu itu menambahi, tapi satu orang. Tapi kalau zadu, ya, apa zaduhum, maka mereka menambahi mereka, ya, mereka sebagai pelakunya yang menambahi, zaduhum, humnya sebagai objeknya. Dan ini disembunyikan, tidak disebut siapa ke siapa. Maka ada kemungkinan bisa manusia menambahi, apa, jin itu menyebabkan manusia tambah dosa dengan itu. Bisa manusianya menyebabkan jin juga tambah dosa, tambah takabur, tambah congkak, manusianya juga tambah kufur, semakin jauh kepada Allah. Ini saling disebut fazaduhum. Maka saya menyebutkan yang tadi, pertama, manusia menambahi jin rahaqah, tambah sombong, tambah congkak. Kemungkinan juga yang lain kata Syekh Dhamir waw di situ kembali kepada jin. Ai zada jinnu al insa za'ran wa takhwifan, maka para jin itu menambah takut, ya, gemetar, takut manusia. Lamma ra'awhum yasta'idu, Nabi ketika melihat manusia saja minta perlindungan kepada mereka, sehingga ya, betul ditambah kengeriannya, mereka semakin takut justru kepada jin. Liyulji'uhum ilal isti'adzati bihim, agar mendesak manusia tetap minta perlindungan kepada mereka. Fakanal insi idza nazala biwadin mahub, kata Syekh Sa'di, maka dahulu ada seorang manusia apabila singgah di suatu lembah yang menakutkan, qala, dia berkata, a'udzu bi sayyidi hadzal wadi min sufaha'i qaumi, aku minta perlindungan dari pemimpin, ya, jin di lembah ini, dari orang-orang dungu atau pihak-pihak yang dungu, yang bodoh kaumnya, yang merusak, yang mengganggu, maka aku minta perlindungan kepada pimpinannya. Ya, kalau bahasa Jawanya sing bau rekso, yang paling berkuasa di sini, aku minta perlindungan kepadanya. Ya. Dan ini suatu hal yang menjadi tanbih, peringatan. Nah, itu dengan ucapan tertentu. Kadang sebagian orang tidak sampai ucapan seperti itu, tapi ya apa, menaiki klakson, ya, di klakson naik sepi in atau nuwun sewu dari langkung permisi lewatnya seperti itu. Nah, semestinya dia kalau merasa khawatir, takut di tempat sepi dan seterusnya, maka dia kembalinya bersandarnya kepada Allah. A'udzu bi kalimatillahit tammah min syarri ma khalaq, begitu. Aku berlindung kepada atau dengan kalimat-kalimat Allah dari kejahatan makhluknya. Maka dengan itu dia akan dilindungi biiznillahi ta'ala, dan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala kuat, ya, dan akan datang penjagaan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula seperti Al-Baqarah, ataupun di antara ayat-ayat surat Al-Baqarah yang panjang adalah ayat kursi, ya. Begitu pula penjagaan dan seterusnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula mu'awwidzatain, ya, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, begitu pula qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jin yang kemudian membuat dia waswas, membuat dia tambah takut, membuat dia tambah ngeri, maka dengan istiadzah minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan justru minta perlindungannya kepada mereka, saya minta perlindungan kepada yang menunggu, sehingga dia justru akan semakin bertambah takut seperti disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditafsirkan oleh para pendahulu kita yang saleh tadi. Ini beberapa antara tafsiran ayat tersebut. Kemudian yang berikutnya di ayat yang setelahnya Allah mengatakan wa annahum dhannu kama dhanantum allai yab'atsallahu ahada, dan sesungguhnya mereka itu meyakini sebagaimana yang kalian yakini bahwa Allah tidak akan membangkitkan seorang pun. Nah, ini kelak setelah mati ya. Ini jin dahulu, jin yang masuk Islam ini menceritakan annahum, mereka dahulu ya, bangsanya mereka itu meyakini dhannu, yakni meyakini ya, persangkaan mereka ini, yakni mereka yakin tetapi ini suatu persangkaan karena itu batin. Mereka meyakini sebagaimana yang kalian yakini wahai ya manusia yang kafir seperti musyrikin Mekah saat itu. Sebagaimana yang kalian ya, yakini Allah yab'atallahu ahada, bahwa Allah tidak akan membangkitkan seorang pun ya setelah mati. Ini disebutkan Syekh Sa'di ai falamma ankarul ba'da, ketika mereka mengingkari hari berbangkit aqdamu ala syirki wa tughyan, maka mereka pun yaitu maju melakukan kesyirikan dan kesombongan tersebut karena tidak meyakini ada kehidupan setelah mati ya. Ya. Dan ini salah satu di antara tafsiran yang Syekh Sa'di menyebutkan Allah yab'atallahu ahada, Allah tidak akan membangkitkan seorang pun. Setelah mati enggak akan ada yang dibangkitkan. Ini makna Allah membangkitkan seorang pun. Dan ada makna yang lain disebutkan Ibnu Katsir, ai Allah yab'atallahu ba'da hadhil muddah rasulan. Ya. Mereka pun dulu meyakini sebagaimana yang kalian sangka, Allah tidak akan membangkitkan seorang rasul pun. Dan ini kan ini konteksnya sedang nanti akan kembali dikisahkan bagaimana mereka mendapati langit itu kondisinya penjagaannya sangat ketat, berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Ada apa ini yang biasanya mencuri berita langit mudah kok sekarang terancam dilempar meteor, nanti akan disebut diulangi lagi ya. Dan mereka termasuk ini ada apa ini pasti ya. Mereka tidak menyangka kalau diutus seorang rasul ya, kembali diutus seorang rasul, ini diantara makna apa yang disebutkan Allah ya ba'atallah ahada, Allah tidak akan membangkitkan seorang. Ini jadi saling melengkapi. Adapun Al-Baghawi menyebutkan tadi wa annahum dhannu ay innal jinna dhannu, sesungguhnya mereka itu para jin itu meyakini kama dhanantum ay ya ma'syaral kuffar minal ins, wahai sekalian orang-orang kafir dari bangsa manusia, ya mereka bangsa kami jin yang kafir itu juga meyakini seperti kalian wahai manusia yang kafir. Apa Allah ya ba'atallahu ada, bahwa Allah tidak akan membangkitkan seorang pun, yakni ba'da mautihi, setelah matinya. Ini yang dipilih oleh Baghawi ya. Dan dua-duanya sekali lagi tidak bertentangan ya, bisa bermakna ini dan bisa bermakna itu ya. Dua-duanya benar, mereka juga meyakini tidak bakal dihidupkan setelah mati. Mereka juga meyakini tidak menyangka kalau akan dibangkitkan ada rasulah. Ini khususnya apa? Musyrikin Arab dan apa namanya? Bangsa jin. Nah, itu. Adapun ahlul kitab, ya memang ahli kitab seperti Nasara ataupun orang-orang Yahudi yang tinggal ke Madinah, mereka memang pindah ke Madinah karena menunggu-nunggu datangnya rasul akhir zaman, karena telah dinubuatkan, telah dikhabarkan nanti akan datang rasul penutup ya. Dan negerinya adalah Ardunah lah, negeri penuh kurma, diapit gunung batu keras. Dan mereka tahu ini Madinah, tapi mereka tidak menyangka ternyata dari musuh mereka justru dari bangsa Arab ya. Sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, Bani Israel banyak sekali sudah Allah berikan para nabi, dan mereka juga begitu congkaknya menganggap bangsa yang superior karena melebihi dari ras yang lainnya, karena para nabi banyak dipilih di situ, Sulaiman, Dawud ya, kemudian ada nabi apa berbagai macam nabi ya, termasuk apa Nabi Yahya, Isa, Musa dan banyak lagi, begitu pula anak turun Nabi Ibrahim dari jalur Sarah, yaitu apa namanya Ishak, Yakub dan seterusnya. Tetapi dari ternyata Allah kehendaki dari bukan jalur istri Nabi Ibrahim yang merdeka Hajar Sarah, tapi dari jalur budaknya yaitu Hajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kehendaki bahwa di antara hikmah manusia itu bisa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, baik dia dari ya keturunan apapun, tetapi inna akramakum indallah atqakum, yang paling bertakwa, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga ya, diumpamakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaanku dengan para nabi sebelumku itu seperti seseorang membangun rumah. Dia pasang batu batanya begini-begini, dan ada satu bata yang tidak diinginkan, ya, oleh orang-orang ini. Ini diinginkan, itu bukan. Dan sampai pojokan yang paling terlihat, ternyata sudah habis. Bata yang disingkirkan tadi, ternyata mau tidak mau harus mereka pasang. Karena tinggal satu itu, akhirnya dipasang, dan itu paling nampak, paling terlihat, paling zahir, paling unggul. Ternyata batu yang tadi tidak diinginkan. Fa'ana tilkan labina, dan akulah batu bata itu, ya, disebutkan dalam hadis. Nah, jadi orang-orang Bani Israel tidak ingin, ya, sampai ada ucapan Paulus disebutkan apa namanya, kami adalah bangsa keturunan orang-orang merdeka dan kami bukan dari keturunan budak, ya, menyinggung bahwa Ibrahim punya istri Sarah dan punya dari jalur Hajar, ya. Bani Israel ini Yakub, Ishak, ya, Musa, Isa, Sulaiman, para nabi dari situ, dari jalurnya Sarah istrinya. Ada keturunan dari Hajar, ya Nabi Muhammad ini, yang banyak dari sana. Tapi mereka bersaudara nabi, saudara seayah, nah, tapi mereka tidak terima. Ya, jadi ini dan orang-orang namun demikian orang ahlul kitab itu menunggu-nunggu adanya Mesia yang diutus, Rasul terakhir, cuman mereka tidak mau menerima Nabi Muhammad sebagai Rasul itu. Tapi mereka meyakini akan ada Rasul akhir zaman. Berbeda dengan orang musyrikin Arab yang mereka tidak meyakini, tidak mengira Allah bakal mengutus lagi seorang Rasul. Ini yang disebutkan wa annahum dhannu kama dhanantum alla yab'atsallahu ahada, dan itu bermakna benar. Begitu pula sebagaimana mereka musyrikin Arab tidak meyakini ada kehidupan setelah mati. Dalilnya seperti Allah katakan za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima amiltu wa dzalika la yasir. Mereka orang-orang kafir itu meyakini mereka tidak bakal dibangkitkan. Katakan, jawab Muhammad kepada mereka, qul bala wa rabbi, tentu demi Rabbku kalian pasti betul-betul akan dibangkitkan. Kemudian kalian akan diberitahukan apa yang kalian kerjakan ketika di dunia. Dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ ada perbedaan bagaimana ahlul kitab Yahudi Nasrani meyakini kehidupan setelah mati. Tapi orang-orang musyrikin Arab itu yang disebutkan aidza kunna turaban, aidza kunna idzaman wa rufata, aidza kunna turaban wa idzama. Dan banyak ayat yang semakna dengan itu, apakah kalau kami sudah jadi tanah, tulang belulang, hancur dengan tanah, kami akan dibangkitkan lagi? Mereka enggak percaya. Ya, meskipun mereka percaya, ya, Allah menyebut Allah, ya, menciptakan siapa Allah, tahu, yang menghidupkan mematikan siapa Allah, yang apa Allah menurunkan hujan, penguasa dan seterusnya Allah. Tapi hidup lagi setelah mati, mereka tidak percaya. Ini kaum, ya, termasuk orang-orang Quraisy, musyrikin Mekah yang belum masuk al-Islam saat itu. Ya, berbeda dengan ahlul kitab yang mereka meyakini ada kehidupan setelah mati, meskipun ada berbeda sifat, ya, seperti apa kenikmatan dalam surga neraka dibahas di filsafat Al-Adiyan, namun secara global mereka meyakini ada hari berbangkit dan meyakini akan datang Rasul. Namun ini sebagian orang kafir dari manusia sebagaimana yang disebutkan, tidak meyakini Allah bangkitkan seorang pun setelah mati dan tidak membangkitkan seorang Rasul pun. Tapi kemudian disebutkan di ayat setelahnya, wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaaha muliat harasan syadida wa syuhuba. Dan sesungguhnya kami telah menyentuh langit, maka kami dapatkan langit tersebut ternyata dijaga penuh dengan para penjaga yang kuat, ya, dijaga dengan sangat ketat. Wa syuhuba, jamak dari syihab, syihab bintang jatuh, meteor, dan penuh dengan bintang-bintang jatuh, siap dilontar, siap dilemparkan kepada setiap jin yang mau mencuri berita langit, ya. Jadi kan ada penduduk bumi, ada penduduk langit. Nah, para jin ini naik ke atas mencuri berita langit, memberitahukan sebagian kepada para tukang ramal, dukun, ya, dan seterusnya. Besok akan terjadi begini-begini, ya, kemudian mengatakan tentang beberapa hal itu. Biasanya longgar penjagaannya, mereka bisa mencuri-curi berita langit. Namun di saat-saat itu, kok langit ini dijaga ketat. Kalau kami ingin mencuri berita langit, pasti dilempar bintang, jatuh, meteor, terbakar. Ini ada apa? Pasti ada peristiwa besar. Nah, ini yang disebutkan wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sama. Kami dulu biasa duduk-duduk di langit. Duduk-duduk untuk mendengarkan, mencuri dengar berita langit. Faman yastami'il an yajidlahu shihaban rasada. Namun siapa saja yang mendengarkan berita langit sekarang, dia akan mendapati ada bintang yang dilempar kepadanya. Wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ard am arada bihim rabbuhum rasyada. Dan kami tidak tahu apakah dikehendaki ada kejelekan untuk penduduk bumi dengan kejadian, atau Allah menghendaki untuk mereka petunjuk. Ya, lihat, perhatikan kalimat-kalimat yang digunakan ini jin ini, ya, sangat adab, ya, nanti disebutkan. Ini jin yang telah masuk Islam. Jin yang telah masuk Islam ini kita. Ya, ketika menyebutkan kami tidak tahu apakah Allah menginginkan memberi petunjuk mereka, ya. Am arada bihim rabbuhum arada, menisbatkan Allah fa'ilnya, apakah Allah menginginkan rabbuhum rasyada, fa'ilnya rabbuhum, Allah menginginkan petunjuk untuk mereka, atau ada kejelekan yang ingin ditimpakan bencana, tapi tidak disebut arada, ya. Asyarrun urida biman fil ard, ataukah kejelekan yang akan, yang dikehendaki ditimpakan kepada penduduk bumi. Meskipun semua adalah dengan takdir kehendak Allah, tapi termasuk adab seseorang kalau ada kebaikan nisbatkan kepada Allah, kalau ada kejelekan itu kesalahan kita, kekurangan kita, kan begitu. Makanya disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man wajada khairan falyahmadillah, siapa mendapat kebaikan pujilah Allah, wa man wajada khairan dari siapa mendapatkan selain kebaikan fala yalumanna ila nafsah, jangan dia cela siapapun kecuali dirinya sendiri. Kemudian disebutkan wa anna lamasna as-samaa'a fa wajadnaha muliat harasan syadida wa syuhuba. Dan sesungguhnya kami telah menyentuh langit, ini makna letelak lamasa yang masuk itu menyentuh meraba-raba. Ini juga di situ mungkin ada makna iltamas, mencari-cari, ya. Di langit itu berita-berita tentangnya. Sehingga di situ mereka juga secara hissi indrawi mereka menuju ke sana, secara maknawi juga mereka ingin mencari-cari dan mencuri berita langit. Dan itu kebiasaan mereka dahulu, sebagaimana disebutkan di ayat setelahnya, wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sama'. Kami biasa duduk-duduk untuk mendengarkan berita langit. Wa anna lamasna as-sama'a ay atainaha wa ihtabarnaha. Makna kami meraba langit, yakni kami mendatanginya dan kami mencari khabarnya. Jadi kami biasa menuju langit, para jin ini, dan Allah beri kemampuan untuk itu, tidak perlu naik pesawat atau apa, Apollo atau apa, Allah berikan kekuatan juga. Kami biasa mendatanginya dan mencari khabar di langit. Fawajadnaha muliat harasan syadida. Fawajadnaha, maka kami mendapati. Fawajadnaha, yakni kami mendapatinya, yakni mendapati langit. Muliat harasan syadida, dipenuhi harasa, yakni jamak dari haris, penjaga, syadidan yang kuat-kuat. Ya. Muliat harasan syadidan wa syuhuba, jamak dari syihab. Ya. Anil musuli ila arja'iha, untuk sampai ke penjurunya, kami dapati ternyata langit sekarang sudah dipenuhi dengan para penjaga. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, ay muliat malaikah syidada, yakni dipenuhi dengan para malaikah yang kuat-kuat. Ya. Syidada aslinya, dan itu jamak dari syajid, satu orang, kalau banyak syidad, dan disebut syadad, sebagaimana pula haras, ya, haris, satu penjaga, banyaknya haras dan ahras, sama seperti salafus salih, disebut maknanya salafus salih, salafus salihin, aslinya jamak, tapi disebut bukan hanya salih, tapi salaf, ini bentuk jamak, dan juga disebut aslaf, sama jamaknya salih, orang yang mendahului, pendahulu kita, salih disebut salaf, aslaf, salafus salih, ya, ini juga sama yang dimaksud dengan bentuk seperti itu. Maka disebutkan di sini harasan, seperti salafan, harasan wazannya para penjaga. Langit kemudian dipenuhi dengan para penjaga syadidan, yang kuat-kuat. Ya. Kami tidak kuasa mendekatinya. Para malaikat menjaganya. Dan dipenuhi dengan syuhuba, yakni jamak dari syihab, bintang-bintang. Yurma biha man istaraka sama, yang dilemparkan kepada setiap jin yang akan mencuri dengar berita langit. Wa hadza bi khilafi adatina al-ula, ini berbeda dengan kebiasaan kami dulu yang pertama. Fa inna kunna natamakkanu min al-wusul ila khabari sama, dulu kami sangat bisa untuk sampai ke langit mencuri dengar berita langit. Maka disebutkan di ayat setelahnya, wa anna kunna naqaudu minha maqa'ida lis-sama, kami biasa fanatalaqqahu min akhbaris sama, masyaallah, kami biasa mencuri dengar berita-berita langit itu dengan sekehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Fama yastami'ana, namun siapa yang mendengarkan sekarang, yajid lahu shihaban rasada, dia akan mendapati bintang dilempar, ay mursadan lahu, dilemparkan kepadanya bintang jatuh, mu'addan li islahi wa iraqi, siap untuk membakar dan menghanguskannya, merusak, ay hadza lahu sya'nun 'adzim, maka ini memiliki urusan yang besar. Wa naba'un jasim, pasti ada berita besar yang tidak boleh diketahui. Wa jazamu anna Allah ta'ala arada an yuhditha fil ardi haditsan kabiran, maka mereka memastikan ini pasti Allah menginginkan ada suatu peristiwa besar akan terjadi di bumi, entah itu kebaikan atau musibah besar. Min khair asyar. Alihada rekannya mereka mengatakan wa anna la nadri asyarun ulida bima fil ardi wa arada bihim am arada bihim rabbuhum rasyada. Allahumma shab. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan mendatang, ini yang bisa kita bahas. Wassallallahu alaihi wa sallam Muhammad subhanahu wa ta'ala wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.